Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Tentunya kita adakan ba'da salatil isya karena tadi ba'da salatil maghrib kita gunakan untuk berbuka puasa, menunaikan ibadah sunnah yang agung, yaitu berbuka puasa dengan puasa yang kita tegakkan, puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah menerima, menjadikan amalan ini qabulan indahu. Allahumma amin. Kemudian dalam kitab kita masih melanjutkan beberapa doa yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk membacanya, bermunajat dengannya, dikarenakan doa tersebut juga Allah bimbing para nabinya untuk membacanya, secara khusus doa yang dibimbing nabi untuk membaca doa itu berkaitan dengan keadaannya, yang tentunya kita tidak luput dari keadaan-keadaan tersebut. Atau mungkin saja kita berada dalam keadaan tersebut. Maka sebaik-baik keadaan kita ketika mendapatkan keadaan tersebut atau amalan kita, kita berdoa, bermunajat kepada Allah dengan doa mereka. Wallahu a'lam bisawab. Kita langsung masuk kepada kajian kitab. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' dan dapat kita amalkan. Qala al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa kadzalika du'a'u Yusuf alaihi salam. Demikian doa Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berkata seraya Allah, seraya dengan apa yang Allah bimbing dengan firman-Nya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dalam surah Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, Engkau sungguh telah mengkaruniakan kepadaku dari kerajaan, dari kekuasaan, dan Engkau telah membimbing dan mengajarkan kepadaku dari menafsirkan mimpi Engkau adalah Zat Pencipta langit, langit dan bumi. Engkau adalah Tuhanku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah saya dalam keadaan saya berserah diri sebagai seorang Muslim. Dan pertemukanlah saya nantinya bersama orang-orang saleh di sisimu. Demikian doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita sering mendengarkan kisah Nabi Yusuf. Juga kita mengetahui cerita dan kisah yang ma'ruf berkaitan dengan cerita dan kisah Nabi Yusuf. Yang tentunya tidak asing bagi kita kisah beliau. Beliau diuji oleh Allah. Pertama hendak dibunuh oleh saudaranya sendiri. Kemudian akhirnya dibuang di dalam sumur yang kemudian akhirnya diambil dan dijual sebagai budak oleh kafilah dagang dari sumur atau dari dalam sumur tadi. Dijual dengan harga yang tidak seberapa. Kemudian difitnah. Setelah dibeli oleh tuannya, difitnah dengan fitnah yang keji. Kemudian dipenjarakan dan entah kapan keluarnya. Tapi pada akhirnya Allah pun mengeluarkan dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya dari menafsirkan mimpi. dan kemudian diberikan wilayah, kekuasaan sebagai bendahara yang terpercaya, juga tidak luput daripada ujian dan cobaan. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau mendapatkan banyak pelajaran, sampai akhirnya Allah mengangkat kisahnya, Allah mengangkat derajatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepadanya dengan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti dan sebelumnya di dunia, setelah ujian dan cobaan yang datang kepada beliau. Dengan nikmat yang ada, beliau pun sadar diri bahwa ternyata ujian, kemudian Allah bebaskan dari ujian demi ujian, kemudian Allah bebaskan menunjukkan kepadanya untuk bersyukur dan semakin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya. Sehingga di antara apa yang beliau baca dari tanda syukurnya adalah ayat yang telah kita dengarkan tadi dalam surat Yusuf ayat 101, dan dengan doa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Berbeda dengan manusia pada umumnya, ketika dia telah mendapatkan nikmat yang besar bahkan yang luar biasa, dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dan itu menjadi tabiat manusia. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Semakin besar nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, dia semakin menunduk, merunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dia menyadari itu semuanya datangnya dari Allah, bukan dari keberhasilan dan kemampuannya. Sehingga dia semakin bersyukur, beliau semakin bersyukur, semakin beribadah. Tentunya sebagaimana tadi kita katakan, ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Semakin banyak nikmat diberikan, semakin lupa dia kepada Allah. Semakin mengingkari nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari sifat demikian. Tetapi mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita sifat seperti sifatnya Yusuf dan sifat para nabi yang lain, yang semakin menunduk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Sulaiman, tentunya nabi yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah, tapi bagaimana sifat beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, fatawassala ila Allah birubbiyatihi wa binikmatillahi alaihi binikmatid dunya. Yusuf pun bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah dan dengan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya daripada nikmat dunia. Lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam dengan nikmat yang dia dapatkan, bahkan dia jadikan sebagai penyebutan dalam munajatnya kepada Allah bahwa nikmat ini semua saya dapatkan darimu ya Allah. Nikmat ini tidak ada datang begitu saja, tetapi datang darimu ya Allah. Dan saya bersyukur kepadamu. Apa daripada nikmat dunia itu? Wahyal al-mulk wa tawabi'uhu, yaitu kekuasaan, wilayah, dan tentunya yang mengiringi kekuasaan dan wilayah tersebut, atau apa-apa yang menjadi penyempurnanya. Kalau seorang diangkat sebagai pejabat atau ditunjuk sebagai pejabat, tentunya dia memiliki kekuasaan dengan jabatannya dan didukung dengan kekuasaan tersebut segala apa yang menyempurnakan kekuasaan tersebut. Namun jabatan tentunya tidak seberapa lama, karena dia terikat dengan ikatan dinas. Beda dengan apa yang diberikan padanya dengan kerajaan, kekuasaan, dan diberikan kepadanya kepercayaan mengelola. Dari bagian kerajaan tersebut. Maka ini tidak terikat dengan ikatan dinas. Selama dia dipercaya, selama dia amanah, selama dia orang yang menjalankan dengan baik dan benar, bahkan berhasil, selama itu pula dia di tempat tersebut sampai mungkin dia wafat. Atau bahkan kalau ada posisi yang lebih tinggi yang bisa diamanahkan kepadanya, dia akan naik kepada posisi itu. Yusuf bukanlah raja, tidak seperti Sulaiman, tetapi dia telah mendapatkan kedudukan istimewa di kerajaan di zamannya pada waktu itu. Dia didudukkan sebagai seorang amin, orang yang terpercaya di kerajaan tersebut. Karenanya, tentunya tidak bisa terbayangkan bagaimana nikmat yang dia dapatkan, bagaimana apa-apa yang dia dapatkan dari kedudukannya tersebut. Tetapi ini membuat Yusuf bukan lupa diri, membuat Yusuf bukan melupakan Allah, tetapi dia semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan dia gunakan apa yang Allah berikan kepadanya dari kekuasaan dan wilayah tersebut untuk mengajak manusia semakin tunduk dan semakin patuh kepada Allah, sebagaimana dia mengajak saudara-saudaranya yang tadi memusuhinya dan kemudian ingin membunuhnya, membuangnya, tetapi dia mengajak mereka agar bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, kepada agama yang benar, karena mereka adalah putra-putranya Ya'qub. Sementara Ya'qub adalah nabi yang dikatakan dengan nama yang lain, Ya'qub adalah Israel. Maka anak-anak Ya'qub adalah Bani Israel. Dan Ya'qub adalah putranya, putranya Ishak. Ishak adalah putranya Ibrahim. Dari keturunan para nabi. Maka anak-anak Ya'qub, yaitu saudaranya Yusuf, diajak untuk kembali kepada Allah, bertobat agar berjalan di jalan yang benar. Dan demikian Yusuf mengangkat ayahnya dengan kedudukannya sebagai seorang ayah dan kedudukannya sebagai seorang nabi tentunya. Dan ini tentunya adalah bakti yang besar dari seorang anak. Dia menggunakan apa yang Allah berikan padanya dari kelapangan, dari nikmat, digunakannya untuk memberikan kelapangan, memberikan pencukupan, memberikan kedudukan yang sepantasnya terhadap ayahnya. Dan bakti seorang anak kepada ayah atau kepada kedua orang tuanya, bakti yang wajib dan besar di sisi Allah balasannya. Besar di sisi Allah balasannya. Lihatlah Yusuf. Dia tidak melupakan ayahnya, orang tuanya yang membesarkannya. Dalam keadaan Yusuf telah berpisah dengan sang ayah, yaitu Ya'qub, dalam keadaan masih kecil. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dalam usia yang masih kecil. Dan dia tidak tinggal bersama sang ayah sampai dia kemudian menjadi dewasa. Sampai kemudian dia dipercaya sebagai amin. Sebagai orang kepercayaan. Orang yang memegang bendahara kerajaan. Baru kemudian dia bertemu sang ayah. Dia tidak melupakan ayahnya. Inilah bakti yang besar dari seorang anak. Dia gunakan apa yang Allah berikan dari nikmat kepada ibadah, kepada apa yang bentuknya taat. Dan ini tentunya pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita, jangan kita merupakan orang tua kita. Jangan kita melupakan mereka, melalaikan mereka. Jangan kita merendahkan mereka. Terlebih lagi kita telah mendapatkan banyak kebaikan mereka. Banyak jasa mereka. Yusuf ketika mengatakan kepada ayahnya mimpi yang dia dapatkan, ayahnya mengatakan kepadanya, wahai anakku, jangan engkau beritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Hanya sekedar itu amanah sang ayah, dia pun memegangnya dan dia tidak memberitakannya. Sampai kemudian Allah memberikan karunia kepadanya ilmu tentang penafsiran mimpi, baru dia mengetahui bagaimana mimpi itu kenyataannya. Hanya sekedar diamanahi, jangan membicarakan mimpimu kepada saudaramu. Dia pegang, dia jaga. Betapa amanahnya, betapa mendengarkannya, dan betapa taatnya Yusuf kepada sang ayah. Demikian tentunya perkara-perkara yang lainnya. Maka tadi kita katakan, kita jangan sampai melupakan jasa kebaikan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bisawab. Wahyal malik, wahyal mulk wa tawabi'uhu wa ni'matud din, dan juga nikmat agama. Apa nikmat agama itu? Wahyal ilmul kamil wa biwilayatillahi wa inqita'ihi an ghairihi wa tawalli Allah lahu fid dunya wal akhirah. Yaitu ilmu Allah yang sempurna. Tentunya sempurna sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia. Allah memberikan kepadanya ilmu yang sempurna sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia. Karena ilmu itu pula lah terangkat keberadaan Nabi Yusuf. Coba kita sekedar mencermati keadaan Yusuf. Beliau dari keadaan terpuruk. Seorang yang dipenjara, dituduh dengan tuduhan yang dia tidak melakukannya. Dan tidak ada keterangan kapan dia akan dibebaskan. Lagi pula beliau adalah seorang budak sebelumnya. Betul-betul keadaan apa? Sangat terpuruk. Tetapi dia memiliki ilmu yang Allah karuniakan kepadanya. Dengan ilmu ini, akhirnya dia memberitakan mimpi yang dimimpi oleh raja. Menerangkan, menafsirkan mimpi yang dimimpikan oleh raja. Ya subhanallah, dengan ilmu ini dari keadaan terpuruk, kemudian terangkat menjadi orang yang terpercaya di kerajaan tersebut. Bagaimana ilmu mengangkat seseorang, anak-anak sekalian? Kalian jangan melihat menyepelekan ilmu. Lihatlah tadi cerita Yusuf. Dari keadaan beliau dipenjara, difitnah, budak lagi keadaannya. Tidak tahu entah kapan keluarnya. Tetapi kemudian datang teman yang dulu sama-sama dipenjara dengan dia, dan kemudian temannya ini keluar. Berlalu zaman, raja bermimpi, kemudian raja menginginkan agar mimpi ini dijelaskan apa maksudnya. Teman yang kemudian menjadi pekerja di kerajaan tersebut mengatakan dia mempunyai teman di penjara yang akan menerangkan mimpi tersebut. Datanglah teman ini ke penjara. Bertemu Yusuf, menerangkan, menyampaikan bagaimana mimpi raja. Mimpi raja pun diterangkan dengan sebaik-baiknya oleh Yusuf. Ilmu yang Allah datangkan. Ilmu ini mengangkat keadaan Yusuf kemudian. kedudukan yang tidak kecil, kedudukan yang tidak rendah, menjadi kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi, bendaharanya kerajaan. Bukan kedudukan yang sepele. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilmu yang sempurna, nikmat agama. Coba anak-anakku, coba jamaah sekalian kita berpikir keterangan ini. Ya subhanallah. Dengan nikmat agama, kemudian dengan nikmat agama ini kita berilmu. Kalaupun mungkin kita katakan, kita kan tidak seperti keadaannya Yusuf diangkat bendahara. Kita katakan dengan nikmat ilmu agama, kalaupun kita tidak diangkat seperti keadaannya Yusuf, sebagaimana ceritanya Yusuf, dengan ilmu agama ini diangkat derajat kita oleh Allah. Diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika Atha, budak dari negeri Afrika, tetapi dia memiliki ilmu manasik yang tidak ada duanya, tidak ada bandingnya dari para ulama, datanglah penguasa untuk mendengarkan ilmunya, padahal dia adalah seorang budak tadinya. Ilmu mengangkat derajat seseorang. Sehingga jangan sepelekan ilmu. Apa ilmu agama? Paling kita pintar membaca kitab, nahu, sorof. Itu karena pandangan kita sangat rendah dan dangkal. Tapi kita kalau mendapatkan ilmu agama diangkat derajatnya oleh Allah. Demikian, ni'matud din hiya al-ilmul kamil. Dia adalah ilmu yang sempurna. Juga, ni'matud din dengan wilayatullah. Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya. Allah menjadikan dia sebagai walinya. Biwilayatillah. Ketika seorang dijadikan wali oleh Allah, berarti dia mendapatkan kedudukan yang mulia dan utama. Dan wali Allah itu nabi dan para rasul. Demikian kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa itu wali Allah. Wa inqita'ihi an ghairihi, dan diputuskannya rasa berkebutuhan terhadap yang lainnya. Sehingga dia hanya kembali kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dia hanya kembali kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Hamba semakin dekat kepada Allah dan memisahkan dirinya dari yang lainnya, semakin tinggi pula derajatnya. Tetapi semakin dia membutuhkan yang lainnya, semakin dia menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. dan wa tawalli Allah lahu fid dunya wal akhirah. Allah memberikan kepadanya nikmat agama dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ayyuthbitahu 'alal Islam adh-dhahir wal batin, yaitu dengan mengokohkan Nabi Yusuf di atas keislamannya secara zahir dan secara batin. Hatta yalqahu 'alaihi, sampai dia kemudian dengan sifat ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayudkhiluhu wa fayudkhilahu fi khulsi ibadihi salihin, maka kemudian Allah pun memasukkan beliau ke dalam golongan hamba-hambanya yang memurnikan dirinya di dalam peribadatan kepada Allah dan memasukkan beliau ke dalam golongan hamba-hambanya dari hamba-hamba yang saleh. Inilah anugerah Allah kepada Yusuf. Karenanya pantas beliau berdoa seperti apa yang kita dengarkan tadi. Wahai Rabbku, telah Engkau anugerahkan kepadaku kerajaan, kekuasaan, wilayah, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku bagaimana mentafsirkan mimpi, dan Engkaulah pencipta langit-langit dan bumi. Engkau adalah kekasihku, Tuhanku, di dunia ini dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan aku sebagai seorang Muslim yang berserah diri, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang yang saleh, yaitu dikumpulkan bersama sejumlah hamba-hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah dari kalangan salihin nantinya di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Betapa baiknya doa beliau dan betapa baiknya permintaan beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menerima doa beliau. Demikian kita meminta kepada Allah melihat apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, melihat apa yang Allah telah memberikannya kepada kita, sehingga kita pandai-pandai melihat nikmat tersebut dan dengannya kita pandai bersyukur kepada Allah dan semakin beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita semua menjadi hambanya yang saleh, menjadi hambanya yang mengerti dan selalu menyadari akan pemberian dan nikmatnya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang dia berikan keistiqomahan dalam agamanya sampai bertemu dan wafat bertemu dengannya Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beristiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang kehidupannya diisi dan hiasi dengan amal saleh, diisi dan dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dia berkenan memberikan anugerah kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik, dimasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh, diterima di sisinya dengan sebaik-baik penerimaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud da'wat, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.